Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih berbicara terkait kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Bani Israel. Kemarin telah kita baca di antara kenikmatan kepada Bani Israel ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Fir'aun, dibelahnya lautan dan mereka selamat. Adapun Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-51. Tafadhal, qari. Qala al-Imam Suyuti rahimahullah. Wa'id wa'adna bi alifin wa duniha. Bi alifin, dengan menggunakan alif. Wa'id wa'adna, wawnya setelah waw alif. Wa duniha atau tanpa waw, tanpa alif. Wa'id wa'adna, ya, ada dua bacaan, bisa dibaca wa'adna atau wa'adna. Dan ingatlah tatkala kami menjanjikan Musa arba'ina lailah, kepada Musa alaihissalam selama 40 malam. Nu'tihi, kami akan beri kepadanya, kepada Musa alaihissalam, inda intiqaiha, ketika selesainya 40 malam itu, inda inqidaiha, at-taurata, akan diberikan Taurat. Allah menjanjikan kepada Musa alaihissalam setelah 40 hari, ya, Musa pergi setelah 40 hari akan diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. lita'malu biha, agar kalian mengamalkan dengan Taurat itu. Summa takhattum al-ijla, kemudian kalian yakni Bani Israel menjadikan al-ijl, al-ijl itu timsal, patung, patung yang terbuat dari emas yang berbentuk sapi, dijadikan sebagai sesembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat dengan perjanjian kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti selama 40 hari, 30 hari ditambah 10 hari, ketika Musa tidak ada pada kaumnya, mereka membuat patung emas berupa sapi atau anak sapi, kemudian diibadahi. Alladzi saghahu lakum as-samiri ilahan, yang mana ijil ini dibuat lakum untuk kalian oleh samiri, nama seorang samiri, ilahan, dijadikan sebagai ilah. Ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, kata samiri. Mim ba'dihi ai ba'da dhahabi ila mi'adina, setelah kepergian Musa ke tempat yang kami janjikan. Wa antum zalimun, dan kalian itu orang yang zalim, bittikhadihi, dengan membuat ijil itu. Liwat'ikum al-ibadah fi ghair mahalliha, dengan kalian meletakkan ibadah yang tidak pada tempatnya. Ketika kalian beribadah bukan kepada Allah, bahkan beribadah kepada al-ijl, maka wa antum zalimun, antum itu zalim, ya. Antum itu zalim, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Summa afauna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Mahauna dzunubakum, kami hapus dosa-dosa kalian. Mim ba'di dzalika al-ittikhad, setelah kalian menjadikan patung itu sebagai ilah, sebagai sembahan. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ni'matana 'alaikum, mensyukuri nikmat kami kepada kalian. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dua ayat ini 51 dan juga 52, ketika Nabi Musa alaihi salam naam berangkat ke tempat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang nantinya setelah itu akan diberikan Taurat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepergian Musa alaihissalam selama 40 hari ini yang dijadikan dalil oleh sebagian firqah untuk pergi selama 40 hari. Dengan kepergian Musa selama 40 hari. Di situ Nabi Musa alaihissalam akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika selesai nanti 40 hari, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Taurat kepada Musa alaihi salam. Naam. Dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dari dua ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya bayanu jahli bani Israel, penjelasan tentang kebodohan bani Israel ketika mereka menjadikan perhiasan, dibentuk perhiasan itu sebagai berbentuk patung sapi kemudian diibadahi. Perhiasan itu disebutkan dipinjam dari keluarganya Fir'aun, dipinjam dari keluarganya Fir'aun, dibentuk berupa sapi, kemudian Samiri tadi yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah menyatakan kepada Bani Israel, hadza ilahukum, ini sesembahan kalian, wa ila Musa, dan juga ini sesembahannya Musa alaihissalam, ini Tuhan kalian dan juga Tuhannya Musa alaihissalam. Nah, kebodohan Bani Israel, mereka menyangka Musa itu sesat, beribadah kepada patung. Mereka buat patung kemudian mereka ibadahi. Ini menunjukkan kejahilan orang-orang Bani Israel. Nah, juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, ketika orang-orang Bani Israel meminta dibuatkan sesembahan kepada Musa alaihissalam, ketika melihat orang-orang yang i'tikaf di sekitar patung-patung, ij'alna ilahan, jadikan untuk kami sembahan, kama lahum aliyah, sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. 6. Ini menunjukkan kebodohan orang-orang Bani Israel. Faedah yang kedua, ittikhadul ajl ilahan, menjadikan ajl, patung anak sapi sebagai sembahan, adalah kezaliman, adalah sebuah kezaliman, menjadikan patung sebagai sembahan apapun yang diibadai selain Allah itu perbuatan zalim. Maka Allah sebutkan di sini, wa antum zalimun, kalian itu zalim. Ini celaan keras kepada Bani Israel. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini atau dua ayat ini, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sya'atu rahmatillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang Bani Israel, memberikan ampunan kepada orang-orang Bani Israel yang telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa afauna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Naam. Kemudian faedah berikutnya dari dua ayat ini, annal afwa mujibun lisukri, bahwasanya al-af, pemaafan itu, ketika mendapatkan pengampunan itu mewajibkan kita untuk mensyukurinya. La'allakum tashkurun, ketika mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala mestinya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Bani Israel. Mereka telah berbuat zalim dengan menjadikan patung sebagai ilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ini sebuah nikmat, mestinya mereka bersyukur dengan nikmat ini. Ini Allah ingatkan kepada mereka. Nah, ini di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, diberikan ampunan dari kesalahan-kesalahan mereka. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad ketika menyebutkan kisahnya tiga orang sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Beliau sebutkan di situ hari yang paling istimewa bagi seorang hamba adalah hari ketika taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang teristimewa. Hari yang terbaik bagi seorang hamba ketika taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kenikmatan besar yang mestinya dia mensyukurinya. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala apa yang Allah Subhanahu wa taala jalankan atau tetapkan, di dalamnya ada hikmahnya. Ya. Di dalamnya ada hikmahnya. Terkadang kita mengetahui apa hikmah di baliknya, dan terkadang kita tidak tahu apa hikmah di baliknya. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada Musa alaihi salam setelah 40 hari. Setelah 40 hari. 30 hari ditambah 10 hari. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan Taurat dalam sekali turun. Satu hari selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ketika selesai 40 hari. Di situ ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu hitungan 40 itu apa hikmahnya. Mungkin sebagian orang-orang mentakwil-takwilkan sehingga dipakai sebagai thariqah dakwah untuk keluar 40 hari, atau mungkin mengadakan perayaan-perayaan dengan hitungan angka 40 hari. Semuanya ada hikmahnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, walakin li hikmatin, kenapa Allah turunkan setelah 40 hari itu ada hikmahnya. La na'lamu ma hiya, kami tidak mengetahui apa hikmahnya kali itu. Yang jelas ada hikmahnya di situ, ya. Tapi kita tidak mengetahui apa hikmah di dalamnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, baik, beberapa faedah dari dua ayat ini. Naam, nastabir. Wa'id ataina Musa al-kitaba, dan ingatlah Ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni At-Taurat wal Furqan, ya. Atfu tafsir, ini atofnya tafsir, bukan Alkitab dengan Al-Furqan itu berbeda, tapi ini atof tafsir. Maknanya Alkitab yang disebutkan pertama itu sebagai Al-Furqan, hal, ya. Menjelaskan tafsirnya Alkitab itu apa. Ai al-fariq bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara al-haq dan al-batil, wal halal wal haram, yang halal dan yang haram. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah, ya. Bihi, dengannya, dengan Alkitab itu, minal dholal, dari kesesatan. 6. Allah berikan Alkitab, yaitu Taurat, yang dia sebagai pembeda antara al-haq dengan al-batil, al-halal dengan al-haram, sebagaimana Al-Quranul Karim. 6. Agar mereka menjadikan Taurat sebagai petunjuk, agar mereka tidak tersat, naam, dari jalannya. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah, di antaranya anna inzalullahi ta'ala al-kutub linnas, bahwasanya Allah turunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia, min ni'amihi, termasuk dari nikmat-nikmatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia, itu termasuk nikmat-nikmat Allah. Bahkan para menyebutkan min akbarin ni'am, itu nikmat terbesar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab sucinya kepada hamba-hambanya. Nah, karena manusia tidak akan bisa membedakan al-haq dengan al-batil, tidak akan bisa membedakan al-halal dari al-haram, ya, tanpa panduan dari kitab Allah. Kemudian yang kedua, faedah dari ayat ini, anna Musa alaihissalam nabiyyun wa rasulun, bahwasanya Musa alaihissalam itu seorang nabi dan seorang rasul. Kenapa? Karena beliau mendapatkan kitab. Karena definisi rasul adalah yang mendapatkan kitab. Adapun nabi itu mengikuti risalah nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Nabi itu tidak mendapatkan kitab suci, tapi rasul adalah diberikan kitab suci. Nah, sehingga ketika disebutkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Alkitab kepada Musa alaihissalam, menunjukkan beliau seorang rasul. Tidak semua nabi itu rasul. Naam, rasul adalah mereka-mereka yang Allah turunkan kitab kepadanya. Baik. Kemudian juga faedah yang selanjutnya dari ayat ini, fadilatu Taurat, keutamaan Taurat. Allah sebutkan di sini Alkitab. Di dalam ayat ini Allah sebutkan Alkitab. Wa ataina musal kitab, Alkitab. Allah tidak sebutkan Taurat, Allah sebutkan Alkitab. Alif lam di sini para nuhat menyebutkan disebut alif lam ahad li dhihni, sesuatu yang telah disebutkan yang ma'ruf di kalangan Bani Israel, Alkitab. Berarti maksudnya adalah Taurat, tidak ada yang lainnya. Nah, kalau dimutlakkan Alkitab pada orang-orang Bani Israel itu Taurat. Nah, baik. Allah namakan juga Al-Furqan sebagaimana Al-Quran. Ini menunjukkan Taurat, baik, itu memiliki keutamaan 6. Dan Taurat itu menjadi kitab induk ya. Umdatul Anbiya min Bani Israel. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu banyak. Banyak para nabi dari kalangan Bani Israel ya. Dan kitab suci mereka adalah Taurat ya. Para Anbiya itu menggunakan Taurat nah sebagai kitab sucinya. Ini kitab induk, sehingga Allah sebutkan Al-Kitab. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini menunjukkan kesombongan Bani Israel. Kesombongan Bani Israel ketika mereka tidak mau beriman dengan Taurat. Ketika mereka tidak mau beriman dengan Taurat. 6. Mereka memilih untuk kufur. Ini menunjukkan kesombongan Bani Israel. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya agar umat ini mendapatkan hidayah dengannya. La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Agar kalian mendapatkan hidayah. Naam. Dengan kitab suci yang turun kepada kalian. Baik. Sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah itu yang mereka baca, dicari hidayah itu dari Alkitab, dari kitab suci yang Allah turunkan, tidak dari kitab-kitab yang lainnya. 6. Baik. Astagfirullah. Wa'idh qala Musa liqaumih. Dan ketika Musa alaihissalam menyatakan kepada kaumnya, alladzina abadul ajl, yang mana mereka telah beribadah kepada patung sapi. Ya kaum, wahai kaum, innakum dhalamtum anfusakum, kalian telah mendzalimi diri-diri kalian. Mittakhadzikumul ijla ilahan, tatkala kalian menjadikan ijl, patung itu menjadi sesembahan, itu kalian telah menzalimi diri-diri kalian. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum ay khaliqikum, yakni pencipta kalian. Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Nam min ibadatihi, dari ibadah kalian kepada al-ijl, taubatlah kalian kepada zat yang telah menciptakan kalian. Bagaimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Ini cara taubatnya. Cara taubat orang-orang Bani Israel setelah mereka beribadah kepada ijl, caranya dengan membunuh diri-diri mereka. Ini syariat Bani Israel. ai li liyaqtulil albari'u minkum almujrima. Caranya orang yang tidak ikut-ikutan itu membunuh orang yang mujrim, orang yang ngajak, orang yang beribadah kepada ijil. Itu caranya. Jadi orang yang tidak ikut campur beribadah kepada ijil itu nanti membunuh orang-orang yang menjalankan ibadah kepada ijil itu. Mereka berdiri di terdiam, kemudian yang enggak ikut-ikutan yang membunuh mereka-mereka ini. Zalikum al-qatl, ya. Hal itu, pembunuhan itu, khairun lakum inda barikum, lebih baik bagi kalian di sisi khalikikum, di sisi zat yang telah menciptakan kalian. Fa waffaqakum li fi'li dzalika. Allah memberikan taufik kepada kalian untuk bisa menjalankan itu, ya. Ketika mereka diminta untuk bertobat dengan cara membunuh, ya. Sebagian mufassirin menyebutkan ini di antara pendapatnya, ya. Al-bari membunuh al-mujrim. Pendapat yang lainnya semuanya dibunuh, baik anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, semuanya. Sampai mereka menyatakan, kami tidak bisa membunuh orang-orang yang kami cintai kalau dengan jelas kita lihat mereka-mereka ini. Kemudian diturunkan awan atau asap yang gelap agar mereka tidak bisa melihat orang yang dibunuhnya, agar tidak timbul rasa kasihan bahwa yang dia bunuh adalah anaknya, yang dia bunuh mungkin bapaknya. Diturunkan asap atau awan yang gelap agar terhalang pandangan mereka dengan orang yang mereka bunuh, karena saling bunuh. Ini cara bertobat setelah menjadikan ijil sebagai ilah. Maka Asyuyuti rahimahullah menyebutkan, wa arsal alaikum sahaba sauda, diutus, ya, dikirim kepada kalian sahaba sauda, nah, awan yang hitam. La'alla yubsyira ba'dukum ba'dan, agar satu dengan yang lain tidak bisa melihat. Wa yarhamu, kalau melihat nanti timbul rasa kasihan, enggak jadi dibunuh. Ya. Maka diturunkan awan yang gelap sehingga orang itu enggak tahu yang dibunuh itu siapa. Bisa jadi itu anaknya, bisa jadi itu bapaknya, bisa jadi itu kakeknya. Ya. Agar tidak timbul rasa kasihan, diturunkan awan yang gelap. Hatta kutila minkum, sampai terbunuh di antara kalian nahwa sabain alfan, 70 ribu orang yang mati, yang terbunuh ketika itu. Fataba alaikum, taubat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menjalankan cara tobat yang demikian. Qabila taubatukum, diterima tobat kalian. Innahu at-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan Maha kasih sayang. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Ya. Ini di antara pendapat para mufassirin tentang pembunuhan ini. Ada yang berpendapat bahwasanya pembunuhan ini tidak sampai terjadi. Mereka sudah betul-betul menjalankan niatnya, kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail alaihi wassalatu wassalam, ya. Ketika sudah mau dijalankan, menunjukkan betul-betul orang ini sudah niat kuat untuk menjalankan, kemudian Allah ganti. Nah, sama dengan orang-orang Bani Israel, ya. Ketika mereka sudah siap untuk saling bunuh, Allah hentikan. Nah, ini di antara taib pendapat para ulama, ya. Dan rata-rata ini disebutkan dalam kisah Israiliyat, ya. Sehingga apa yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah sampai naam sekian yang terbunuh itu juga dari Israiliyat. Baik, itu sebagian pendapat, dan tentunya para fasirin menyebutkan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, naam, beliau berpendapat bahwa dohirnya Al-Quran itu tidak ada awan gelap di antara mereka. Mereka bisa melihat satu dengan yang lainnya. Naam, ayanan, jelas dipandang siapa yang dibunuh. Ini pendapat beliau rahimahullah. Kata beliau, ini yang jelas menunjukkan benarnya taubat mereka dengan melihat siapa orang yang dibunuh, bukan diturunkan awan gelap ya, sebagaimana pendapatnya Asyuti rahimahullah. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Juga diantaranya dia menyatakan apa yang disebut ya Imam Asyuti rahimahullah, bahwasanya orang yang mujrim itu dibunuh, mereka dalam keadaan diam, diharuskan diam dan dibunuh orang-orang yang bari. Ini juga orang yang demikian tidak menunjukkan taubatnya. Orang yang diam kemudian dibunuh tidak menunjukkan taubatnya. Sehingga sebagian menyatakan pendapat ini lemah. Yang disebut oleh Imam Syuuti rahimahullah. Naam. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Intinya, inilah cara taubat orang-orang Bani Israel. Dan itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya dari antara nabi dengan nabi yang lainnya berbeda-beda syariatnya. Ini syariat yang Allah tentukan untuk orang-orang Bani Israel ketika mau bertobat dari penyembahan kepada Al-Ijl. Dari ayat ini ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah, bisa kita ambil faedah bahwasanya ittikhadul asnam, menjadikan patung-patung ilahan sebagai sembahan itu zulmun, adalah kezaliman. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajal, menjadikan patung sebagai sembahan itu sebuah kezaliman. Yang kedua, annal ma'asi zulmun linnufus, bahwasanya perbuatan maksiat itu mendzalimi dirinya. Ketika seorang berbuat maksiat maka dia telah menzalimi dirinya. Innakum zalamtum anfusakum. Naam. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, wujubu taubah, wajibnya bertaubat. Fatubu ila barikum. Kemudian faedah berikutnya, anna taubah alal faur, taubat itu harus segera. Ya. Fatubu fa, menggunakan huruf fa di sini. Ini maknanya litartib. Naam. Litartib langsung, fatubu terus cepat untuk bertaubat. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita kebodohan orang-orang Bani Israel ketika menjadikan patung yang mereka buat sendiri sebagai ilah. Naam. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini, tafadul amal, amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan itu bertingkat-tingkat. Dalikum khairu lakum inda barikum, itu yang khair, lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Kemudian terakhir faedah dari ayat ini, isbat ismaini min asma'illah, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah, At-Tawwab dan Ar-Rahim. At-Tawwab yang maha menerima taubat, Ar-Rahim Dzur-Rahmah, zat yang memiliki rahmah. Baik, ini diantara fawaid beberapa ayat yang bisa kita baca pada pagi ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.